أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat beraktivitas dengan baik, melakukan hal-hal yang positif, menjalankan ketaatan kepadanya, dan terus mendekatkan diri kepadanya. Salah satunya adalah melalui majlis tausiah ini, sekalipun dilaksanakan secara online, kita belum dapat bertatap muka secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala ke depan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berjumpa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, majelis tausiah kita kali ini insyaallah taala akan mengangkat tema tentang sebuah kehormatan, dan kehormatan itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita, pada diri saudara-saudara kita, dan ada pada manusia secara umum. Namun persoalannya, ada yang senantiasa menjaga kehormatannya, ada yang tidak menjaga kehormatannya, ada pula yang sampai pada tingkatan tidak lagi memiliki kehormatan waliyaubillah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehormatan seorang muslim sebagai sesuatu yang agung. Oleh karenanya Allah haramkan tindakan melanggar dan menjatuhkan kehormatan. Tentang sebuah kehormatan itu, Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkhutbah di hadapan banyak orang yang notabene adalah para sahabat-sahabatnya. Dalam khutbahnya itu, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala tadruna ayya yaumin hada, apakah kalian mengetahui hari apakah ini. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat yang menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jawaban ini tidak menunjukkan bahwa para sahabat tidak tahu tentang hari tersebut. Namun mereka mengira bahwa Nabi alaihi salatu wasalam akan menyebut hari itu dengan nama yang lain. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Bakrah yang membawakan hadis ini. Faqala alaysa biyaumin nahr. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bukankah ini hari adalah hari nahar? Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Qala ayyu baladin hadha? Alaysa bi baldatil haram? Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, negeri apakah ini? Bukankah ini negeri haram? Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haram. Ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta benda kalian serta kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Karena semua itu memiliki kemuliaan persis seperti kemuliaan hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Kemudian dalam riwayat Bukhari, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali menegaskan, fa inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum illa bihaqqi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian darah-darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian kecuali dengan haknya. Dalam riwayat Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak ada satu agama pun yang melindungi dan menjaga kehormatan manusia kecuali agama Islam. Bahkan siapapun yang harus berkorban sampai terbunuh karena menjaga kehormatannya dan menjaga kehormatan keluarganya, maka dikategorikan syahid. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena menjaga kehormatan keluarganya, maka dia syahid. Oleh karenanya Islam mengharamkan segala macam bentuk tindakan melanggar dan menjatuhkan kehormatan, baik melalui lisan maupun perbuatan, dengan sindiran, pandangan mata, isyarat, tuduhan-tuduhan, dan semisalnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kehormatan adalah salah satu dari 5 hal penting yang dijaga oleh Islam. Karena Islam datang dalam rangka menjaga 5 kepentingan ini. 5 kepentingan yang dimaksud, pertama agama, yang kedua jiwa manusia, yang ketiga keturunan, yang keempat kehormatan, dan yang kelima adalah akal. Kehormatan adalah sesuatu yang paling penting bagi manusia. Sebab dengan adanya kehormatan ini manusia menjadi mulia. Ketika manusia tidak lagi memiliki kehormatan, maka hilanglah kemuliaan yang ada pada dirinya. Karena itu kita harus menjaga kehormatan kita sebagaimana kita menjaga kehormatan saudara kita. Seandainya kita melanggar kehormatan saudara kita, maka itu artinya kita sedang berusaha menjatuhkan dan melanggar kehormatan kita sendiri, waliyallahu billah. Di awal tadi sudah dikemukakan bahwa kehormatan seorang muslim termasuk kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesuatu yang agung, sebagai sesuatu yang berharga. Maka apa jadinya kita bila tanpa ada kehormatan, bila tidak lagi memiliki kehormatan? Oleh karenanya wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga kehormatan kita, membela kehormatan kita, sebagaimana kita juga diwajibkan menjaga kehormatan saudara kita dan membela kehormatan saudara kita. Dalam rangka menjaga kehormatan ini, Islam mengharamkan perbuatan zina. Dan Islam menyatakan bahwa perbuatan zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang keji. Pelakunya mendapatkan hukuman di dunia berupa cambuk atau rajam. Islam juga mengharamkan segala wasilah yang menjadi pengantarnya, seperti melihat hal-hal yang diharamkan, melihat kepada yang bukan mahram, bercampur baur antara laki-laki dengan laki-laki atau wanita yang bukan mahram, dan semisalnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di surat Al-Isra, wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali kalian dekati perbuatan zina. Orang yang berzina, ia adalah orang yang sedang berusaha melanggar kehormatannya sendiri. Orang yang berzina adalah orang yang melakukan tindakan kejahatan terhadap dirinya sendiri, melakukan tindakan kejahatan terhadap suaminya kalau pelakunya wanita, melakukan tindakan kejahatan terhadap istrinya kalau pelakunya laki-laki, suami. Waliyallahu billah. Allah mengatakan innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina ini adalah fahisyah, perbuatan yang keji, wasa asabila, dan jalan yang paling jelek. Dengan perbuatan ini seseorang tidak lagi memiliki kehormatan. Ia hancurkan kehormatannya. Karenanya Islam sekali lagi mengharamkan perbuatan ini dan menyebut perbuatan ini sebagai perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita semuanya dari perbuatan ini. Kemudian dalam rangka menjaga kehormatan, Islam juga mengharamkan tindakan menghina sesama, mengumpat, menggunjing, merendahkan, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan lisan, dengan pandangan mata, dengan isyarat, dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Lumazah, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap orang yang mengumpat dan pencela. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. ketika kita menghina saudara kita, ketika kita mengejek saudara kita, ketika kita merendahkan saudara kita, maka itu artinya kita melanggar kehormatannya, kita menjatuhkan kehormatannya. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus menyinggung soal ini di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qawmun min qawm asa ayyakunu khairun minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairun minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum dari kalian menghina sebagian yang lainnya. Karena bisa jadi kaum yang dihina itu jauh lebih baik keadaannya daripada yang menghina. Jangan pula sebagian wanita di antara kalian menghina, mengolok-olok sebagian yang lainnya, karena bisa jadi yang dihina, yang diolok-olok itu jauh lebih baik keadaannya daripada yang mengolok-olok dan yang menghina. Janganlah kalian mengumpat. Jangan pula kalian melemparkan gelar-gelar yang buruk. Semua ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bimbingan, pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita jangan melakukan perbuatan itu, karena bisa jadi menjatuhkan kehormatan saudara kita. Sementara saudara kita punya kehormatan yang wajib untuk kita jaga, sebagaimana kita jaga kehormatan kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka menjaga kehormatan, Islam juga mengharamkan ghibah, mengharamkan namimah, adu domba. Kalau kita menggibah saudara kita, kalau kita melakukan tindakan namimah, berarti kita menjatuhkan kehormatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus juga menyinggung soal ini dalam firman-Nya. Wala yaghtab ba'dukum ba'wa. Jangan sampai sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah fi ghaibatihi. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak menyukainya saat dia tidak hadir, saat dia tidak ada di belakangnya, menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Para ulama mengistilahkan ghibah dengan aklul luhumin nas, memakan daging manusia. Yang secara fitrah tak ada seorang pun yang mau melakukannya. Maka bagaimana bisa seorang muslim mengghibah saudaranya, menyebarkan keburukan-keburukannya, menceritakan kejelekan-kejelekannya di belakangnya. Ini tindakan melanggar kehormatan seorang muslim yang paling besar, yang paling parah. Ancamannya besar. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, beliau menceritakan mimpinya. Dalam mimpi itu disebutkan marra biqaumin. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melewati suatu kaum yakhdashuna ajsamahum, yang sedang mencakar tubuh-tubuh mereka sendiri. Wa yaquluna luhumahum, dan memakan dagingnya sendiri. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian bertanya kepada Jibril, "Man haula, wahai Jibril, siapa mereka itu? Mengapa seperti itu keadaannya?" Jibril menjawab, "Haula illadzina yaquluna luhuman nas wa yaquuna fi a'radihim." Kata Jibril, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan melanggar serta menjatuhkan kehormatan-kehormatannya." Maka ghibah masuk dalam kategori dosa besar karena ada ancaman. Ancaman yang besar. Ghibah dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Karena yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah mendoakan saudaranya saat saudaranya tidak tahu. Bukan membicarakan kejelekan-kejelekannya di belakangnya. Kalau ini namanya menikam. Menikam dari belakang. Demikian juga namimah. Namimah adalah hal yang diharamkan. Melakukan provokasi. Memprovokasi kedua belah pihak. Agar bertengkar. Agar berseteru. Agar berselisih. Membuat kericuhan. Menciptakan suasana yang tidak kondusif. Menyulut api. Ini juga sama. Siapa saja yang melakukan hal itu berarti dia telah melanggar dan menjatuhkan kehormatan saudara-saudaranya. Cukup ancaman Nabi alaihi salatu wassalam sebagai peringatan bagi kita. Beliau menyatakan, "La yadkhulul jannata qattat." Enggak akan masuk surga pelaku namimah. Waliyadhu billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, dalam rangka menjaga kehormatan, Islam mengharamkan untuk melakukan tindakan merendahkan dan menghina nasab. Menghina, merendahkan nasab adalah kebiasaan yang telah lama ada sejak zaman jahiliyah. Namun Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan bahwa kebiasaan ini enggak akan pernah hilang. Kebiasaan yang seperti ini akan tetap ada di tengah-tengah umatnya. Beliau mengatakan, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. La yatrukunahunna." Ada empat perkara. Yang itu merupakan kebiasaan jahiliyah. Terjadi di tengah-tengah umatku, kata beliau. Mereka tidak bisa meninggalkannya. Satu dari empat perkara itu adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab, menghina nasab. Merendahkan sesama muslim dari sisi nasabnya, dari sisi keturunannya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sudah menegaskan bahwa yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling baik nasabnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan tentang nasab. Bukan tentang dari mana keturunannya. Tapi tentang takwa. Ini yang ditilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi juga menyatakan hal yang sama. Dalam sabdanya beliau mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila ma fi qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak akan melihat bentuk rupa kalian, tidak akan melihat bentuk tubuh kalian, tetapi yang akan Allah tilai, yang akan Allah lihat itu apa yang ada dalam hati kalian. Apa yang ada dalam hati manusia? Takwa. Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat lain mengatakan, "At-taqwa hahuna," takwa itu di sini, sambil mengarahkan ke dadanya. Maka berhati-hati dari sikap merendahkan sesama dalam hal nasabnya. Semua kita sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada istilah darah biru, tidak ada istilah darah merah. Tidak ada istilah ini keturunan bangsawan, itu keturunan orang biasa. Harus dibedakan. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan itu hanya takwa, yang membedakan itu hanya iman. Jangan sampai kita terjerembab dalam perbuatan yang seperti ini sehingga dengan itu kita melanggar kehormatan sesama. Walayyadhu billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam rangka menjaga kehormatan, Islam juga mengharamkan tindakan menuduh sesama tanpa bukti. Menuduh seorang muslim melakukan perbuatan yang keji. Penting untuk kita ingat bersama. Dalam persoalan ini, kita tidak boleh terburu-buru. Jangan tergesa-gesa memvonis. Berikanlah kemungkinan-kemungkinan yang terbaik kepada sesama kita. Kita ingin diperlakukan seperti itu oleh saudara kita, maka saudara kita juga sama. Ingin mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Saat kita diberi uzur dengan uzur-uzur yang baik, kita senang. Begitu pula perasaan saudara kita. Karenanya berhati-hatilah. Jangan mudah memvonis, jangan tergesa-gesa menghukumi. Jangan suka melempar tuduhan tanpa bukti, apalagi menuduh seseorang melakukan perbuatan yang keji. Ingat bahwa kata-kata itu bisa menjatuhkan kehormatan dan melukai kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat dengan menuduh mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka perbuat, maka sungguh telah menanggung kedustaan yang besar dan dosa yang nyata. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum 80 jaldan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada wanita yang baik-baik, tuduhan melakukan perbuatan keji, kemudian mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah pelakunya mereka sebanyak 80 kali cambukan. Jangan diterima persaksiannya selama-lamanya, karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Berpikir sebelum berbicara. Pertimbangkan baik buruknya, benar dan tidaknya. Seorang muslim adalah yang cerdas, tidak gegabah, tidak serampangan. Seorang muslim adalah orang yang selalu berhati-hati dalam setiap ucapannya dan setiap perbuatannya, memikirkan efek yang akan terjadi di belakang hari. tidak serampangan. Sebab lisan, apa-apa yang keluar dari lisan, tidak bisa kita tarik kembali. Hati-hati dari melanggar kehormatan sesama dengan melemparkan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, inna arba riba istitalatul rajul fi ardi akhi. Sesungguhnya riba yang tingkatannya paling tinggi adalah seseorang yang selalu melanggar kehormatan saudaranya. Di dalam hadis lain riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Daud, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radqatal khibal. Askanahu Allah radqatal khibal hatta yakhruj mimma qala. Siapa saja yang mengatakan tentang seorang mukmin menyangkut hal-hal yang sebenarnya tidak ada pada dirinya, maka Allah akan menempatkannya di lumpur ahli neraka hingga keluar apa yang telah dikatakannya tadi. Jangan sampai kita menyesal di belakang hari. Jangan sampai kata-kata yang kita lontarkan justru menjadi petaka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penting untuk kita ingat bahwa di antara penyakit yang merusak seorang hamba, baik merusak urusan dunianya atau urusan akhiratnya, menjadikan dia di dunia terhina dan di akhirat rugi, adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Ini penyakit. Selalu mengamati aib orang lain, mendata, mencatat aib orang lain dan melupakan aibnya sendiri, seolah-olah ia tidak diciptakan kecuali untuk itu, waliyahu billah. Dan nampaknya di zaman sekarang ini penyakit ini banyak menimpa kaum muslimin waliyahu billah. Penyakit yang justru bisa membahayakan urusan dunia dan akhirat. Tatabbu' zallat, mencari-cari kesalahan, menunggu seseorang melakukan kesalahan. Selalu melihat kesalahan yang ada pada diri orang lain dan melupakan kesalahan yang ada pada dirinya. Begitu jelas melihat aib yang ada pada diri orang lain, namun menutup mata dari aib yang ada pada dirinya waliyullah. Sungguh Nabi alaihi salatu wasalam telah mengabarkan kepada kita dalam sabdanya, yubsiru ahadukum al-qada fi aini akhihi wa yansal jid'a fi ainihi. Salah seorang di antara kalian begitu jelas melihat kotoran yang ada di sudut mata saudaranya. Kotoran yang ada di mata itu kecil, kecil saja, tidak besar, kecil. Sungguh salah seorang di antara kalian, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, benar-benar akan melihat kotoran kecil yang ada di sudut mata saudaranya, namun melupakan kayu besar yang ada di depan matanya. Ada sebuah perumpamaan yang begitu identik dengan hadis ini atau mirip. Semut di seberang lautan seakan nampak, namun gajah di pelupuk mata seakan-akan tidak tampak. Salah seorang salaf, Bakr bin Abdullah, beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ra'aitumur rajul mukilan bi'uyubin nas," kalau kalian melihat ada seseorang yang sibuk mencatat, mendata, mengamati aib manusia, maka ketahuilah, dia sedang diintai. Sibuk mencatat, mendata aib manusia, melupakan aibnya sendiri. Karena biasa seperti itu, ketika seseorang sibuk dengan aib orang lain, pasti dia akan lupa dengan aibnya sendiri. Ketika seseorang sibuk mengamati kesalahan saudaranya, kesalahan orang lain, maka ia akan melupakan kesalahan dirinya sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang seperti ini tabiatnya, maka dalam dirinya ada salah satu sifat dari sifat munafikin. Di mana kaum munafikin tidak senang kepada kaum muslimin. Orang-orang munafik selalu menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza khasama fajara," apabila berselisih ia berbuat jahat. Ketika terjadi perselisihan, melakukan kecurangan. Ini munafik. Tidak gentle, tidak rijal, tidak ilmiah. Saat berselisih dengan saudaranya, tidak berupaya menghadirkan hujah-hujah yang nyata, dalil, bukti yang ilmiah, yang ada mencari-cari kesalahan, mencatat, mendata aib dalam rangka mengalahkan lawan. Ini salah satu sifat dari sifat munafikin. Idza khasama fajar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di surat Ali Imran, in tamsaskum hasanatum tasukhum. Kata Allah, jika kalian mendapatkan kebaikan, maka mereka bersedih hati. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi sebaliknya, jika kalian mendapatkan bencana, mereka senang. Siapa yang senang dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin? Munafikin. Siapa yang senang dengan ketergelinciran kaum muslimin? Munafikin. Siapa yang senang dengan keterpurukan kaum muslimin? Munafikin. Maka kebiasaan mereka adalah selalu mengintai, mengintip, mengamati gerak-gerik kaum muslimin. Jika ada di tengah-tengah kaum muslimin yang seperti ini, maka perilaku mereka tak ubahnya bagaikan perilaku munafikin. Seorang penyair mengatakan, "La takshifanna masawi annas ma sataru, fayahtakallahu sitron an masawika." Jangan sekali-kali engkau singkap kesalahan-kesalahan orang selama mereka menyembunyikannya. Niscaya Allah akan membongkar kesalahanmu sendiri yang engkau selalu sembunyikan. Ketika kita bicara tentang aib orang lain, maka sebenarnya secara tidak langsung kita sedang mengungkap aib kita sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa yang punya aib itu adalah orang lain. Jangan berupaya mengalahkan orang lain dengan cara mengumbar dan mengungkit aib dan kesalahan-kesalahannya. Seorang mukmin itu adalah seorang yang senantiasa ilmiah. Berbicara dengan dalil. Bersandar kepada dalil. Bersandar kepada bukti. Bukan kepada aib-aib yang dilakukan orang lain. Tidak ilmiah kalau ketika kita ingin menjatuhkan lawan, lawan bicara, lawan debat dengan mengungkit aib-aibnya. Jangan seperti itu. Ini kebiasaan munafik. Jangan senang dengan aib, dengan kesalahan, dengan kekeliruan yang ada pada sesama kita. Nabi alaihi salatu wasalam, beliau berlindung dari kebiasaan merasa senang dengan kesalahan, kekeliruan, aib yang ada pada diri orang lain. Beliau mengatakan, atau seperti yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yata'awadhu min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qawa wa syamatatil a'da. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa berlindung dari jahdil bala, beratnya cobaan, wa darakis syaqa, dan kesengsaraan yang hebat, wasu'il qadha, serta jeleknya takdir, wasyamatatil a'da, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Dulu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang para sahabat-sahabatnya dari kebiasaan mengintip, mengintai, mencari-cari tahu aib dan kesalahan orang lain. Beliau mengatakan, ya man amana bilisanihi, wahai segenap orang-orang yang beriman, menyatakan keimanan dengan lisannya, la taghdabu al-muslimin, jangan sekali-kali kalian menggibahi kaum muslimin, wala tattabi'u auratihim, dan jangan sekali-kali mengintip kesalahan-kesalahannya, aib-aibnya. Sebab barang siapa yang melakukan hal itu terhadap saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melakukan hal yang sama terhadapnya. Dan siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala perlakukan seperti itu, maka Allah akan bongkar keadaannya, bongkar aibnya, bongkar kesalahannya. Hatta fi jawfi baitihi, sekalipun ia sedang berada di dalam rumahnya. Maka tidak ada orang yang melakukan hal ini kecuali uqala, kecuali orang-orang yang berakal, kecuali orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. Jika ada perselisihan antara kita dengan saudara kita, maka selesaikan dengan cara ilmiah. Bukan berupaya untuk mengalahkannya dengan cara membongkar aib dan kesalahan-kesalahannya. Jangan dikira yang punya aib dan kesalahan itu saudara kita saja. Kita juga punya aib, punya kesalahan. Salah seorang salaf dulu mengatakan, adraktu qauman lam yakun lahum uyub. Aku menjumpai ada satu kaum yang sebenarnya mereka tidak punya aib. Tapi ketika mereka mulai berbicara tentang aib-aib yang ada pada manusia, maka pada akhirnya manusia pun mengungkap aibnya tanpa diminta. Kalau kita mulai berbicara tentang aib saudara kita, maka aib yang ada pada diri kita akan terungkap, sekalipun kita tidak pernah mengungkapkannya. Kemudian selanjutnya kata salah seorang salaf tadi, wa adraktu qauman kanat lahum uyub. Aku juga pernah menjumpai suatu kaum yang sebenarnya mereka punya aib. Fakafu an uyubin nas, tapi mereka berusaha untuk menutupi aib-aib yang ada pada manusia. Fanusiyat uyubuhum, sehingga aib yang ada pada diri mereka pun dilupakan. Orang baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau orang jahat, khianat, pasti akan mendapatkan balasan yang sama. Ketika kita mulai melanggar kehormatan saudara kita dengan mengungkap segala aib yang ada pada dirinya, maka kehormatan kita pun akan dilanggar dengan terbongkarnya aib yang ada pada diri kita. Jadi berhati-hatilah. Bukan dengan cara yang seperti itu menyelesaikan masalah. Jangan mengikuti jejak munafikin. Idza khasama fajara. Kalau berselisih, berbuat jahat. Jangan. Kalau kita mengikuti jejak munafikin, maka sesungguhnya kita sedang mengikuti kebinasaan mereka. Waliyallahu billah. Dan para salaf adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dalam hal ini. Dulu ada salah seorang salaf, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-A'mas, mengatakan, sungguh aku pernah melihat sesuatu yang tidak aku sukai, tapi aku tidak suka untuk mengungkapnya, aku tidak suka untuk berbicara tentangnya. Kenapa? Karena khawatir aku juga akan ditimpa dengan hal yang sama. Berusaha untuk meredam, berusaha untuk menjaga diri. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tinggalkan kebiasaan mengintai, mencatat, mendata, menunggu kekeliruan, kesalahan, aib yang ada pada diri saudara-saudara kita. Jangan pernah senang dengan kekurangan, dengan kesalahan dan aib yang ada pada diri saudara kita. Hati-hati. Kalau kita mau menjadi orang yang jujur, ingin memberi manfaat kepada sesama, maka doakan, doakan mereka, doakan saudara-saudara kita dengan doa hidayah, doa taufik. Sampaikan nasihat yang baik sesuai dengan kemampuan. Tidak setiap kesalahan yang dilakukannya didata sehingga menjadi sekian poin. Tutupi aib yang ada pada diri mereka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang berupaya menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Berusahalah memberikan hal yang terbaik bagi sesama. Jangan menjatuhkan kehormatannya. Jadilah seorang muslim yang jujur, seorang muslim yang baik, yang berusaha menasehati, berusaha menyampaikan doa. Jangan yang mencelakakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat karena tindakan-tindakan yang kita lakukan selama di dunia. Banyak kezaliman yang kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa sih sebenarnya orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu man la dirham lahu wala mata. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu yang enggak punya dirham, tidak punya barang apapun. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian mengatakan, "Innal muflis min ummati," sesungguhnya yang bangkrut dari kalangan umatku itu adalah yang datang pada hari kiamat membawa amalan salat, membawa amalan saum, membawa amalan zakat, tetapi dia pernah mencaci maki fulan, pernah menuduh si alan, pernah memakan harta si fulan, pernah menumpahkan darah si alan, pernah memukul fulan, dan seterusnya. Sehingga semua yang diperlakukan seperti itu akan diberikan dari kebaikan yang justru dilakukannya. Sampai ketika kebaikan-kebaikannya habis, belum bisa membayar semua itu, maka kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang dizaliminya, yang diperlakukan seperti itu tadi, akan ditimpakan kepadanya. Dan setelah itu ia akan dilemparkan ke dalam neraka waliyadzu billah. Seberapa banyak sih kebaikan yang telah kita lakukan? Bagaimana kiranya seandainya setiap kebaikan yang ada dalam diri kita itu diambil kemudian diberikan kepada orang yang pernah kita dolimi, orang yang pernah kita caci maki, orang yang pernah kita gibahi, orang yang pernah kita bongkar aibnya. Apa yang tersisa? Enggak ada yang tersisa kecuali kejelekan. apakah kejelekan itu akan diambil? Tidak, justru kejelekan yang ada dalam diri kita akan ditambahkan dengan kejelekan yang diambil dari orang-orang yang kita nodai, yang kita perlakukan buruk, ditimpakan kepada kita. Walayyadzu billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan dalam sabdanya, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Seorang mu'min bagi mu'min lainnya itu ibarat sebuah bangunan yang saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lainnya. Sebuah bangunan terdiri dari beberapa unsur hingga berdiri kokoh. Seperti itulah seorang mu'min dengan mu'min lainnya, saling mendukung, saling melengkapi, saling menguatkan sehingga kokoh. Wajib bagi kita untuk menunaikan hak-hak saudara kita, menjaga persahabatan, menjaga ukhuwah Islamiyah. Ketika kita bersahabat dengan sesama kita, maka tentu kita tidak pernah berpikir kalau apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, ini menjadi sesuatu yang membahayakan. Ya, seperti itulah ukhuwah. Kita berteman dengan si fulan, ketika kita bicara kepadanya, belak-belakan bebas apapun disampaikannya, kita tidak merasa khawatir. Kenapa? Karena sahabat kita. Kita punya teman-teman, kita punya sahabat, kita bicara secara bebas, kita tidak merasa khawatir. Kenapa? Karena mereka adalah sahabat kita, dan itulah yang disebut dengan persahabatan. Dan para sahabat kita juga tidak mempermasalahkan. Kenapa? Karena kita adalah sahabatnya. Tapi ada orang-orang yang ketika kita bicara, kita menganggapnya sebagai sahabat, kita bicara secara bebas kepadanya, kemudian dicatat apa yang kita bicarakan, didata, sehingga saat kita berselisih dengannya, dia membongkar apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita bicarakan. Ini bukan persahabatan namanya yang seperti ini, bukan ukhuwah. Ada orang yang tipenya seperti itu, ada. Waliyadzubillah. Yang namanya sahabat itu adalah orang yang kita tidak merasa khawatir kepadanya, kita tidak merasa takut darinya, karena sahabat. Kita tidak sungkan membicarakan apapun. Itulah sahabat kita. Tapi manakala ada orang yang mencatat, mendata, menjadikannya sebagai sebuah kesalahan, ini bukan sahabat. Hingga suatu ketika-ketika terjadi perselisihan, ia bongkar. Ini bukan sahabat. Jangan bersahabat dengan yang seperti itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semua ini tentang kehormatan. Ingat bahwa kita punya kehormatan, saudara kita juga punya kehormatan, semua kita punya kehormatan, wajib untuk kita jaga bersama-sama kehormatan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehormatan sebagai sesuatu yang agung, Nabi alaihi salatu wasalam pun demikian. Jadikan kehormatan sebagai sesuatu yang penting, sebagai sesuatu yang agung. Inna dima'akum wa amwalukum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang telah saya sampaikan, sekalipun singkat, banyak memberi manfaat kepada kita semuanya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada apa yang senantiasa dicintai dan diridhoinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Kita akhiri. Kenapa? Mati ya. Ada pertanyaan, padahal tausiah bukan tanya jawab. Kalau pertanyaan-pertanyaannya berat, ya mungkin di lain waktu insya Allah dijawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya, bagaimana caranya tetap menjaga kehormatan di era fitnah yang menyambar, khususnya bagi akhwat yang belum bertemu jodohnya? Apakah juga dianjurkan untuk berpuasa? Dan apakah ada kaitannya dalam Islam antara sabar dan terjaganya kehormatan? Jazakallah khair, barakallahu fikum. Jazakallah khair, fikum barakallah. Nah, bagi seorang wanita atau bagi akhwat yang mereka belum bertemu dengan jodohnya, dalam rangka menjaga iffah, kesucian dirinya, sama diantaranya dianjurkan untuk berpuasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Puasa itu bisa lebih menundukkan pandangan seseorang dan lebih dapat menjaga kemaluannya. Nah, apakah ada kaitannya dalam Islam antara sabar dan terjaganya kehormatan? Nah, perlu untuk kita bersabar demi terjaganya kehormatan, kehormatan diri khususnya. Jangan melakukan hal-hal yang justru bisa menjatuhkan kehormatan kita sendiri. Memang butuh sabar. Makanya salah satu dari tingkatan sabar itu ada as-sabru 'alal ma'asi, bersabar dari kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustaz ingin bertanya, bagaimana hukumnya memboikot seseorang yang terkenal tidak terlalu baik akhlaknya, sehingga siapa saja yang berteman dengannya akan diboikot juga, padahal masih sama-sama temannya haji dan masih rajin taklim, dan belum tentu juga berita yang beredar benar adanya. Nah, jika kita mendapati ada seseorang yang dikabarkan kurang baik akhlaknya, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyampaikan nasihat kepadanya agar memperbaiki akhlaknya. Nah, mungkin dalam poin-poin tertentu kita sampaikan. Apalagi kalau ternyata berita tentangnya belum tentu benar, butuh untuk kita coba ya, menyampaikan. Nah, namun kalau seseorang yang terkenal tadi nampak jelas memang terbukti dari segi akhlak tidak baik, maka harus berhati-hati darinya agar jangan sampai ada orang yang tertipu dengannya. Nah, kemudian ditanyakan di sini, Ustaz maaf mau tanya, kalau kesalahannya itu dia posting di medsos, apakah kita mencari-cari kesalahannya? Dia menyebarkan aibnya sendiri. Dia menyebarkan aibnya sendirikah seperti itu? Nah, ada seorang muslim yang berusaha untuk menjaga dirinya, kemudian berusaha menutupi kesalahan dan aibnya. Yang seperti ini patut untuk kita jaga. Tapi ada juga yang justru cenderung bangga dengan kesalahannya, mempublish kesalahan-kesalahannya, aib-aibnya. Maka yang seperti ini berarti dia memang menyebarkan aibnya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menutupi aibnya sementara dia sendirilah yang membuka aibnya sendiri. Butuh dinasehati. Baik, itu diantaranya beberapa pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.